Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله وبارك الله فيكم إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab منهج السالكين وتوجيه الفقه في الدين masih dalam kitab الموارث. Nah, masuk kepada pembahasan tentang warisan nenek ya. Sebelumnya kita jelaskan tentang warisan zawj wa zawjah wal um. Suami atau istri atau ibu. Qala rahimallahu ta'ala wa qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil jaddati as-sudusah idza lam yakun dunaha ummun. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan warisan bagi kakek, nenek, apa nih? Bagi nenek itu seperenam. Kalau tidak ada ibu di bawahnya. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam An-Nasa'i. Hadis ini mukhtalaf fih, sebagian ada yang mensahihkan, sebagian ada yang mendhaifkan. Perlu kita ketahui bahwasanya jaddat, nenek yang mendapatkan warisan ini ada tiga. Yang pertama ummul ab, ibunya bapak. Ya. Yang kedua ummul jad, ibunya kakek. Yang ketiga ummul um, ibunya ibu. Ibunya ibu terus ke atas. Ya. Ibunya ibu atau ibunya ibunya ibu. Jadi antara nenek-nenek yang mendapatkan warisan. Kemudian nenek dari arah ibu tidak mendapatkan warisan kalau si ibu ada. Ya. Dalam artian sekarang ummul um. Umum, kalau ada ibu, maka ini tidak mendapatkan warisan. Nah, kita sebutkan tadi, bahwasanya kakek nenek dari arah ibu tidak mendapatkan warisan kalau ibunya ada. Seperti Halif, seorang meninggal mempunyai ibu dan nenek dari ibu. Ya. kemudian paman misalnya. Ibu dapat seberapa? Ibu dapat sepertiga dikatakan tidak ada anak. Ibunya ibu dapat berapa? Tidak dapat. Ya. Terpotong atau tergugurkan dengan adanya ibu. Sisanya untuk paman. Tapi nenek dari arah ayah ini bisa mendapatkan warisan walaupun ayah ada. Bedanya. Ya. Sekarang umul ab. Seorang meninggal punya umul ab. Aku pakai nenek dari siapa? Dari ibu. Dari bapak. Apa? Ibunya bapak. Apa? Kemudian ab. Bapak. Mayit meninggalkan nenek dari bapak, kemudian bapak. Adanya bapak tidak menggugurkan ibunya bapak. Ya. Kenapa beda? Ini laki-laki, ini perempuan. Nah, ini sama-sama perempuan. Ibu, kemudian nenek. Ya, kalau demikian, meninggal punya ayah, punya nenek dari ayah. Berapa dari ayah dapat bagiannya? Berapa? 6. Ya. Jadi untuk nenek itu dapatnya 1/6. Semua nenek. Nah. Wal baqi ini untuk ayah. Sisanya untuk bapaknya. Saya sebutkan tadi, Nabi SAW katanya menjadikan 1/6 itu bagi nenek. Jadi disyaratkan nenek itu mendapatkan warisan dengan satu syarat. Apa? Tidak adanya ibu. Nah, tidak adanya ibu. Kalau ada ibu, dapat warisan. Baik itu umul um atau umul um um. Nah, uyut misalkan. Atau ke atas terus, kalau ada ibu, nenek didapat warisan. Nah, misalkan ada umul ab, ada ab, ada um. Berapa bagiannya? Ada ibu, ada ibunya bapak, ada bapak. Ibu berapa ibu? Coba. 3. Ada sih, ada siapa? Enggak ada anaknya. Nah, seperti ya. Keadaan. Umul ab terhalang. Ya. Sisa untuk siapa? Untuk bapak. Barakallahu. Syaratnya tadi. Syaratnya tidak ada ibu. Kalau ada ibu, bakal menghalangi, menggugurkan semua nenek. Baik nenek dari ayah dari arah bapak atau nenek dari arah ibu. Paham insyaallah? Warisan nenek. Kebayang gak? Hah? Oh, insyaallah. Kita baca lagi kitabnya. Wa anna lil ab as-sudusa la yajidu alaihi mal auladid dhukur. Sesungguhnya bagi bapak itu 1/6. Bapak dapat berapa? 1/6. Tidak lebih dari 1/6. Kalau ada anak-anak laki-laki. Warisan bapak. Berapa? 1/6. Kalau ada apa? Anak laki-laki. Gak lebih. Kalau ada anak perempuan, kadang-kadang bisa lebih jadi asobah. Kalau ada anak laki-laki, nggak bisa dia asobah. Asobah itu yang paling dekat. Nah, terhadap mayit. Anak lebih dekat kepada mayit daripada bapak. Nah. Walau sudus ma'al inas. Dan ayah, bapak ini, dapat 1/6 juga kalau ada anak perempuan. Fa'in bakiya ba'da fardihinna syai'un akhadahu ta'siban. Kalau masih ada sisa, setelah diberikan bagian kepada yang berhak mendapatkan bagiannya, maka si bapak mengambilnya sebagai asobah. Misalnya. Ya. Dapat 1/6. Anak perempuan berapa tadi? Kalau 1. Dapat? Masih ada sisa nggak? Masih ada sisa? Sisa. Tambah sisa bagi bapaknya. Tapi diberikan dulu 1/6. Nah. Kalau anak perempuan dapat 2. Kalau sisa, berikan kepada siapa? Orang tua. Kalau ada ibu misalnya. Berapa? 1/6. Anak perempuan 1/2. Ibu berapa? 1/6. Masih ada sisa nggak? Masih ada sisa, berikan lagi kepada ibu. Alhamdulillah. Nah. Jadi kalau bersama anak laki-laki, nggak lebih dari 1/6. Kalau ada anak perempuan, 1/6. Kadang-kadang kalau ada sisa, bisa nambah lagi. Ya. Sebagai taksib. Wa kadzalikal jad. Begitu juga kakek. Ya, dalam artian kakek ini, warisannya sama dengan bapak. Nah. Ya. Kakek, ini bisa dapat 1/6 kalau apa tidak lebih 1/6 kalau ada laki-laki. Misalkan seorang meninggal punya kakek, ingat kakek dari arah siapa? Bapak. Ya, kalau kakek dari umur ibu, sebagai ibu mengatakan tidak dapat warisan. Nah, yang dapat warisan nenek dari ibu, ya, nenek dari bapak juga dapat warisan. Jadi kalau kakek dari arah ibu, ini bukan ahli waris. Sebenarnya kan David Arham. Nah, kakek warisannya seperti bapak. Tidak lebih dari 1/6 kalau ada anak laki. Nah. Abangnya, misalnya lagi. Misalkan meninggal, punya kakek, punya 1 anak laki-laki atau 2 anak laki-laki. Kakek dapat berapa? Dapat? Ingat, kakek dari ayah. Ingat ya, bukan dari ibu. Kakek 1/6, sisanya untuk anak laki-laki. Contoh yang lain ya. Meninggal kakek, kemudian anak perempuan. Nah, gue yang salah. Anak perempuan itu berapa? Dapat 1/2. Kakek 1/6. Nah, 1/6 dulu. Kalau ada sisa, berikan lagi ke kakeknya. Insyaallah. Iya. Ada bagus ya? Terus ada bagus ya? Paham gak ini? Ada bagus ya? Apa? Ada apa? Kita. Anak bisa jadi. Sabar ya. Untuk kalau sudah lihat, kalau langsung lihat, apa sebelumnya lihat, nggak paham. Kalau di awalnya mungkin bisa paham. Kalau pantas dia paham ya, sudah ya. Nih, gambar. Kalau pantas gambarnya kayak ini. Mawa. Nah, misalnya ini. Warisan nenek, warisan kakek, warisan ayah. Ulangi gitu. Nenek berapa warisannya? 6. Apa syaratnya? Tidak ada ibu. Ya, itu saja. Enggak ada ibu. Kalau ada ayah, kemudian ada nenek, dapat nggak? Dapatnya dari bapak. Nah, pokoknya dari bapak, ya. Pokoknya dari bapak, tadi dapat. Walaupun ada bapak, ya tetap nenek dapat. Barapun. Syaratnya tadi, syaratnya nggak ada ibu. Berarti kalau umur-umur sekarang? Om. Berarti apa nih? Nenek. Jadi siapa? Ibu. Ibunya ibu. Nenek dan ibu. Nah. Kemudian bapak. Nah. Mayit meninggalkan nenek dari ibu, kemudian bapak. Berapa bagiannya? Nenek dari ibu? Gugur nggak? Hah? Terus benar atau gugur? Dapat, cepat. Nah, dengan syarat tadi. Saatnya nggak ada, ibunya nggak ada ibu. Berarti, umur om, dapat, cepat. Nah, walaupun ada siapa ada? Bapak. Sisanya untuk apa? Bagi apa-apa. Nah. Tapi, tatkala ada ibu, baik itu nenek dari ibu, nenek dari bapak, misalkan. Kalau ada ibu, maka ini tidak dapat. Semuanya tidak dapat. Ibu dapat sebab sisanya untuk nah, ini terhalang adanya ibu. Ini warisan siapa? Nenek. Warisan bapak? Berapa dari warisan bapak? 1/6. Tidak lebih dari 1/6. Kalau ada siapa? Anak laki-laki. Dia kan lebih. Kalau ada anak laki-laki, bapak misalkan, kemudian ada anak laki-laki. Bapak akan lebih dari 1/6. Bapak 1/6, sisa untuk anak laki-laki. Tapi ketika punya anak perempuan, jika ada anak laki-laki, bapak bisa lebih dari 1/6. Kalau itu kan ada sisa. Misalnya tadi, ada bapak, ada anak perempuan. Nah, bapak 1/6. Anak perempuan dapat berapa tadi? 1/5. Nah. Kalau ada ibu misalnya. Berapa berapa ibu? 1/6. Nah, berapa sisanya? Sisanya 1/6. Nah, ada sisa? Coba panggil lagi. Nah. Orang-orang itu. Jadi kalau anak perempuan bisa lebih dari 1/6. Itu pun kalau masih ada sisa. Ya. Bapak, anak perempuan, ibu. Nah. Kemudian warisan berarti apa? Kakek. Kakek dari bapak. Kakek dari umu, dari ibu, ini bukan ahli waris, masih dari arham. Nah, kakek dari bapak, warisannya sama dengan siapa? Bapak. Syarat mendapatkan warisan, tidak ada bapak. Hah? Kalau ada bapak, terhalang. Ya. Misalnya, meninggal, punya kakek dari bapak, dan bapak. Tambah ibu. Ibu dapat berapa tadi? Ber? Tiga. Sisanya untuk? Bapak. Pakai dari bapak? Ya, dapat. Kenapa gak dapat? Adanya bapak. Insya Allah. Nah. Tapi kalau gak ada bapak? Ya. Ada ibu. Misalkan. Ibu, kemudian kakek dari bapak, ini kakek, kakek dari bapak, kemudian anak laki-laki. Ibu dari bapak, ibu? Pernah. Kakek? Pernah. Sisanya? Untuk anak laki-laki. Kalau misalnya, syaratnya tadi kakek bisa dapat warisan kalau nggak ada bapak. Kalau ada bapak terhalang. Nah. Kalau sekarang kakek anak perempuan, ibu, ibu dapat berapa ibu? Anak perempuan dapat berapa? Setengah. Ibu? Dapat? Nah, kakek? Sisa. Asobah. Asobah? Atau kakek dapat 6 dulu? Nah, kakek harus 6. Anak perempuan 1/5. Ibu 1/5, 1/6. Kalau ada sisa, buat kakeknya. Insya Allah. Kita baca lagi. وَأَنَّهُمَا يَرِثَانِ تَعْسِيبًا مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مُطْلَقًا. Dan keduanya menjadi ahli waris sebagai asobah kalau tidak ada anak laki-laki secara mutlak. Bapak atau kakek bisa menjadi asobah kalau tidak ada anak laki-laki. Ya. Kalau ada anak laki-laki, hanya ashabul furud saja. Mendapatkan bagian tertentu saja. Tidak menjadi asobah. Tidak mendapatkan sisanya. Ya. Begitu pun kakek. Nah, kalau ada anak laki-laki, tidak mendapatkan sisanya. Tapi sisanya diambil oleh anak laki-laki. Dikatakan lebih dekat hubungannya dengan mayit. Tuh. Alkan? Paham insyaallah? Dan ini paham? Insyaallah. Dipaksakan paham dulu. Dipaham pengapaan dulu. Kita baca lagi. Kalau punya kita lebih enak lagi. Sambil baca sambil kita jelaskan. Wa kadzalika jami'uz dzukur. Begitu juga semua laki-laki dari ahli waris. Ghairu zawj wal akh min al um. Selain suami dan saudara seibu, asobat kedudukannya sebagai asobat. Ya. Asobat itu yang mendapatkan sisa. Ya. Semua ahli waris dari kalangan laki-laki. Ya. Selain siapa? Selain suami dan juga saudara seibu. Mereka semua adalah asobah. Perlu kita ketahui, yang mendapatkan warisan itu ada dua. Ada yang dikenal dengan Ashabul Furud, ada yang dikenal dengan Asobah. Ya. Ini ahli waris. Ahli waris. Ada dua. Ada Ashabul Furud. Ashabul Furud. Yang dapat, ada yang dapat setengah ya, dapat 6, kemudian juga berapa lagi, dapat 4, dapat 8, dan lain sebagainya. Ya, sabul furud namanya, yang mendapatkan bagian tertentu, sabul furud. Yang kedua ada apa? Asobah. Asobah itu yang tidak mendapatkan bagian tertentu, enggak ada ukurannya setengah, dapat 6, tapi di bagian sisanya, ya, dapat sisanya, ya sobat. Oke. Dan semua ahli waris dari kalangan laki-laki ini sebagai apa? Asobah, ya, sisanya. Kecuali siapa? Kecuali suami dan saudara seibu. Nah. Yang terakhir, semua ahli waris dari kalangan laki-laki sebagai asobah, ya, kecuali suami dan saudara seibu. Siapa saja ahli waris dari kalangan laki-laki yang kedudukannya sebagai asobah, kita baca lagi. Wahum al-ikhwatu al-ashiqo, saudara-saudara sekandung. Auli ab atau saudara-saudara sebapak. Ya. Kalau saudara seibu? Bukan. Bukan asobah. Pak Masya Allah. Nah. Dan matian misalkan. Si mayit meninggal punya ibu. Dan meninggalkan saudara-saudara sekandung. Ibu dapat berapa? Dapat 6. Meninggalkan ada saudara-saudara sekandung. Sisanya untuk siapa? Menurut saudara-saudara sekandung. Nah. Wa abna'uhum, dan juga anak-anak dari saudara-saudara sekandung. Atau saudara sebapa. Ini pun sebagai asobah. Kalau anak-anak saudara, apa berarti kedudukannya? Keponakan. Ya. Keponakan pun bisa mendapatkan warisan. Tapi ada syarat-syaratnya. Kapan dia mendapatkan warisan? Ya. Barakallahu fikum. Yang jelas, mereka sebagai apa? Asobah. Wal a'mam al asyqa awli ab. Begitu juga paman-paman seibu sebapak. Nah, paman, kalau ingat paman itu dari arah siapa? Arah bapak. Ya. Kalau paman dari arah ibu, nah yang dapat. Nah, adiknya ibu, kakaknya ibu, enggak dapat. Tapi kalau adiknya bapak atau kakaknya bapak disebut dengan amun. Ya, paman. Dapat warisan sebagai asobah. Itu pun kalau tidak terhalang dengan ahli waris yang lebih dekat kedudukannya. Jadi asobah ini tidak ada yang menghalangi. Nah, kalau misalnya ada beberapa asobah, maka yang lebih didahulukan, yang lebih dekat kepada ahli waris. Ada paman, ada anak laki-laki. Kemana sisanya? Anak laki-laki. Paman, gugur, tidak dapat. Terhalangi oleh anak laki-laki. Nah, wa abna'uhum, begitu juga anak-anak paman. Anak-anak paman sekandung atau paman sebapa. Paham ini? Paman sebapa sekandung, paham? Ya, paham. Apa kedudukannya? Sepupu. Ya. Sepupu pun bisa dapat warisan. Tapi sepupu dari siapa tadi? Dari paman, maksudnya dari paman, paman sekandung atau sebapak. Kalau paman si ibu? Tidak. Tuh. Wa abna'uhum amamul mayit. Ya, paman-paman si mayit tadi. Wa amamu abi. Dan paman-paman bapaknya. Terus juga ke atas. Paman-paman bapaknya. Kalau kita bilangnya apa? Kakek. Ya. Cuman kalau dalam bahasa Arab itu apa? Saudara kakek. Saudara kakek disebutnya paman juga. Nah, kalau kita saudara kakek sebutnya apa? Kakek. Ya. Kalau saudara kakek dalam bahasa Arab masih amun. Paman. Barakallahu fiik. Wa amamu abi abihi wa jadduhu. Dan kakeknya sampai atas. Wa kadzalika al-banun wa banuhum, begitu juga banun anak-anaknya, anak-anak laki-laki dan anak-anak dari anak-anak lakinya. Cucu. Ini pun ahli waris. Ya. Asobah. Tapi cucu bisa menjadi asobah kalau seandainya enggak ada siapa anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki terhalangi. Paham insyaallah? Nah. Wa hukmul asib. Hukum yang menjadi asobah. Ayakudal mala kullahu idan faroda. Masalah hukum asobah. Asobah itu ada bermacam-macam ya sebelumnya. Ada asobah yang dengan sendirinya. Ada juga asobah bersama yang lainnya. Kita ambil dulu contoh asobah di hukum asobah. Asobah. Ada beberapa hukum. Yang pertama, mengambil harta semuanya. Mengambil harta kita semua. Atau mengambil warisan semua. Apa syaratnya? Idan faroda, apabila menyendiri. Semuanya syaratnya apa? Sendirian. Misalkan seseorang meninggal, ahli warisnya hanya anak saja, anak laki-laki. Maka nggak susah bagi warisnya, ya semua diambil oleh anak laki-laki. Jadi. Atau seorang meninggal, dia hanya punya paman saja. Bukan sama, enggak susah. Paman mengambil harta semuanya. Ini kalau menyendiri tadi. Ya. Atau misalkan meninggal hanya punya bapak saja. Nah, maka bapak mengambil harta semuanya. Ini kalau menyendiri. Paham ya? Wa in kana ma'ahu sahibu fardin akhadha al-baqi ba'dahu. Yang kedua, mengambil sisa. Ya, mengambil sisanya. Apa syaratnya? Kalau ada siapa? Ashabul furud. Jadi, kalau ada ashabul furud, tidak sendirian. Sisa tidak sendirian. Ada ashabul furud. Ashabul furud itu yang mendapatkan bagian yang telah ditentukan. Baik itu seperti apa namanya? 6, setengah, dan sebagainya. Mengambil sisa kalau ada ashabul furud. Contohnya tadi saya sebutkan. Nah, meninggal punya anak perempuan. Kemudian punya paman. Anak perempuan berapa? Setengah. Sisanya untuk pamannya. Ya. Ambil sisanya. Yang ada ashabul furud. Nah. Wa idza staghraqatil furud at-tarikah lam yabqa lil'asib syai'un. Yang ketiga. Apa tadi enaknya? Enggak ada sisa. Nah, itu aja. Nah. Ya ada. Sisa. Apabila ashabul furud telah mengambil semua harta warisan, tidak tersisa sedikit pun bagi asobah. Ya. Barakallahu fikum. Kita ambil contoh. Meninggal punya suami. Ya. Kasih suami. Ya, meninggalkan siapa? Meninggalkan suami. Kemudian ibu saudara seibu paman ya tulisnya silahkan hitung terlebih dahulu ya meninggal seorang meninggalkan mayit meninggalkan suami ibu saudari seibu dan paman. Tuh. Saudara sawi. Jawab. Tengah. Tengah. Tengah. Tidak ada. Tidak ada. Ibu dorong apa? Ah, ibu. Ibu. Pernah apa seperti ya? Pernah. Ibu nggak ada seperempat ibu. Pernah seperti ya? Karena saudaranya satu. Hah? Apa? Sepertiga. Iya. Soalnya satu. Kalau sepertiga. Kalau banyak sepertiga baru. Ibu sepertiga. Soalnya satu ibu? Hah? Sepert? Enam. Soalnya satu ibu. Paman? Hah? Sisanya apa sisanya? Ada sisa enggak? Ada sisa enggak? Itu ya, habis. Habis. Setengah sama sepertiga sama seperenam. Habis. Sepertiga sama seperenam apa? Ini setengah. Setengah sama setengah? Satu. Habis. Paman? Atau buah sisanya? Gak ada sisa. Gak dapat apa-apa berarti. Nah. Habis Allah. Ya. Jadi ketika diambil semuanya oleh ashabul furud. Semuanya. Nah. Paman udah bahagia nih. Wah ini nih. Saya asobah ini gak ada siapapun. Gak ada anak, gak ada kakek, gak ada bapak. Saya asobah ini. Ketika dikasihkan gak semurut. Kasihan, pemannya hadir. Nah, ini setengah. Ini sepertiga, sepertenam. Ini sisanya mana? Gak ada sisa. Barakallahu fikum. Karena seperti ini keadaannya, tiga keadaan. Ya. Kadang-kadang asobah ini mengambil harta semuanya tadi. Wah, meninggal hanya punya paman saja. Paman ambil semuanya. Atau mau ambil sisanya tadi, kalau ada sisa. Yang ketiga, nggak ada sisa. Nah, ini kedudukan asobah. Ya. Begitu asobah. Ya. Kalau kita makan sisa orang kan itu. Kadang-kadang. Nah, kadang nggak dimakan sama orang. Nggak sama sekali. Wah, ini asobah. Kadang dimakan sebagian dari sisanya. Nah. Kadang-kadang habis semuanya. Ada sisa. Jadi kalau asobah itu memilikan. Gitu. Kecuali kalau asobahnya itu bapak, anak, mesti dapat bagian. Ya. Lihat lagi. Wala yumkin an tastaghriqa ma ibni sulbi wala ma'al ab. Ya. Dan tidak mungkin kehabisan harta, ya, kehabisan bagian, kalau asobahnya itu anak. Ya, anak kandung atau bapak. Nah, gak mungkin. Kenapa? Dikarenakan kalau ada anak laki-laki, nah bisa mengurangi warisan siapa aja? Eh? Warisan suami terkurangi. Nah, kalau anak laki-laki yang asalnya berapa tadi? Setengah jadi seperempat. Warisan istri pun bisa terkurangi. Yang asalnya berapa? Seperempat jadi seperdelapan. Begitu juga mengurangi warisan bapak. Yang asalnya sepertiga, kalau nggak ada anak menjadi berapa? Seperenam. Begitu juga ibu. Yang asalnya sepertiga menjadi seperenam. Nah, bahkan sebaliknya, adanya anak bisa menggugurkan ahli waris yang lainnya. Nah, barakallahu fiik. Menggugurkan ahli waris yang lainnya. Saudara-saudara, nah, yang dapat warisan. Ya, paman juga dapat warisan kalau ada anak. Barakallahu fiik. Begitu juga anak perempuan, kalau ada anak laki-laki, nggak dapat bagian setengah, nggak dapat bagian 2/3, jadi apa ini? Asaubah. Bersama anak laki-laki tadi. Nah, jadi lidah kari misbu hadir umsayyain. Nggak mungkin, ya, kalau anak ini habis diambil oleh ashabul qurud. Begitu juga bapak, ya, bapak pun sama. Kalau dari anak kita sebutkan, bisa mengukurkan cucu, bisa mengukurkan saudara-saudara, bisa mengukurkan saudari-saudari si mayit. Bahkan anak pun bisa mengukurkan, nah, kakek, nenek, ya, bisa mengukurkan kakek dan juga neneknya kalau ada anak laki-laki. Jadi, bisa mengukurkan apa sebagai asobah. Buat juga bapak. Nah, bapak pun sama, dia akan tetap mendapatkan sisa, ya, tetap mendapatkan sisa. Gak mungkin habis semuanya, ada sisa walaupun sedikit. Nah, misalkan seorang meninggal, nah, dia punya bapak, kemudian istri apa ibu kemudian anak perempuan. Nah, berapa bagian bapak? Apa? Nah, ibu. Nah, anak perempuan. Nah, oke. Kalau ada suami atau istri, istri berapa? Berapa? Sisa-sisa? Berapa sedikit? Sisa-sisa. Ya, mana bapak? Bapak pun. Nah, ya tadi anak atau bapak akan kehabisan, ya, pasti dia mendapatkan bagian. Cukup kan ya, lumayan nih. Nanti kita sebutkan, mana yang dahulukan dari asobah ini, arah asobah yang lebih dahulukan mana? Sebutannya anak, kemudian siapa bapak, ya, kemudian nanti kepada saudara dan anak saudara, kemudian paman dan anak-anaknya, kemudian al-wala. Kita sebutkan tentang jihad, arah, arah didahulukan dari sisi asobah, mana lebih dahulukan dan siapa yang akan menghalangi yang lainnya. Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan. Perlu fokus, ya, agak fokus susah. Kalau misalnya, sedikit-sedikit. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, syukur Allah.